Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil warzuqna fahmal mursalin. Jamaah dimanapun berada, kita lanjutkan stasiun yang ke-24. 53 stasiun menuju Allah Subhanahu wa taala, stasiun ridha. Ridha sudah di bahasa kita rela. Aku rela menerimamu apa adanya. Ridha. Jadi kadang kita menggunakan satu istilah yang tidak tepat. Misalnya ada keluarga ninggal. Kemudian anaknya nangis, atau istri ninggal suaminya nangis, atau suami ninggal istrinya nangis. Lalu kemudian jamaah tamu yang datang, ya udah ikhlaskan aja ya. Enggak tepat. Yang ikhlas itu amal ikhlas pada Allah itu. Kalau udah ya udahlah ikhlaskan aja. Yang tepat itu ridha, bukan ikhlas. Tapi ya udahlah terlanjur ikhlaskan aja lah. Kalau yang tepat itu ridho, mesti ridho. Okay, ini berdasarkan firman Allah surat Al-Bayyinah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Radiyallahu anhum wa radu an. Allah meridai mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah meridai mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Qala al-musannifu rahimahullah, penulis kitab ini Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibn Hawazin Al-Qushairi meriwayatkan dari gurunya Ali bin Ahmad Al-Ahwazi, dari Ahmad bin Ubaid Al-Basri, dari Al-Quraimi, dari Ya'qub bin Ismail As-Sallal, dari Abu Asim Al-Abadani, dari Fadl bin Isa Ar-Raqqashi, dari Muhammad bin Al-Munkadir, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, baina ahlul jannati fi majlisin lahum, ketika penghuni syurga sedang duduk-duduk, idza sata'a lahum nurun ala babil jannah, tiba-tiba mereka melihat ada cahaya berkilau di pintu surga. Para fa'uru usahum, semua penghuni surga mengangkat kepala mereka melihat cahaya yang berkilau itu. Fa'idhar Rabbu ta'ala qad syarafa alaihim. Rupanya tanda-tanda Allah datang menemui mereka. Lalu kemudian Allah berkata, ya ahlal jannati saluni. Hai penghuni surga, mintalah apa yang belum. Mau minta apa kalian kepada aku? Lalu penghuni surga itu berkata, nas'alukar ridha. Kami minta ridhamu ya Allah. Allah bertanya lagi, is'alu ziyadah. Minta lagi, minta apa lagi kalian? Fayu'tauna binujaiba min yakuti ahmar. Lalu kemudian penghuni surga itu diberi batu yakut. Yakut bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ruby. Bahasa orang Indonesia delima, merah delima. Azmatuha zumrud akhdar. Batu merah delima yang kelilingnya, biasanya kalau kita ada cincin batu merah delima di tengah, kebetulan saya tak pakai cincin pula malam ini, di samping-sampingnya itu ada batu-batu kecil zamrud, bahasa Arabnya zumrud, bahasa kitanya zamrud, batu zamrud. Sekarang udah jadi band Akbar, hijau. Wa yaqut ahmar, batu delima, delima merah. Faja'u 'alaiha. Lalu kemudian mereka pun datang. Tadahu hawafiraha 'inda muntaha tarafiha. Lalu kemudian ada suatu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ketika diletakkan ujung kakinya sejauh mata memandang. Bayangkan itu besarnya. Jadi kalau mata di atas, ujung kaki di bawah, sejauh mata memandang. Fayamurullah subhanahu wa ta'ala bi asjarin alaiha simar. Allah memerintahkan ada pohon-pohon kayu yang di atasnya buah-buah. Wa taji'u jiwarin minal huril ain. Lalu kemudian datang bidadari. Apa kata bidadari itu? Nahnu na'imat falana bu'us. Kami adalah orang-orang yang indah, cantik, rupawan, tak pernah bermasam muka. Wa nahnu al-khalidatu falana mutu. Kami kekal abadi, tidak mati-mati. Azwaju qaumin mu'minin kiram. Kami adalah pasangan orang beriman yang mulia. Wa ya'murullah Nah, kalau sudah cerita bidadari-bidadari ini, biasanya kadang jamaah ini kalau sudah bidadari pasti ada pertanyaan. Nah, itu pasti ditanya. Allah memerintahkan yaktubani min miskin abyad azfar. Allah perintahkan supaya mereka tidak dibawakan parfum misk abyad. Nanti kalau pergi umroh, tanya ke fi misk abyad, ada minyak parfum misk abyad kasturi putih macam madu kental. Azfar, azfar sangat harum semerbak. Fatusiru alaihim rihan, membangkitkan harum semerbak. Yuqalu lahal musirah, nama harumnya itu pun ada musirah. Hatta tantahi bihim ila jannati adn, sampai akhirnya mereka dibawa ke surga jannatu adn. Wahia qasbatul jannah, jannatu adn itu adalah bagian tengah surga, tempat yang paling indah. Fataqulul malaikah, malaikat berkata, ya Rabbana, ya Allah, qad ja'al qaum, mereka penghuni surga sudah datang. Allah pun berkata, marhaban, selamat datang, bis-sadiqin, dulu kamu membenar janji, mempercayai janji-janjiku, sekarang kalian mendapatkan, marhaban, selamat datang kalian, bit-ta'in, kalian adalah orang-orang yang taat. Apa inti kesimpulan dalam hadis ini? Bahwa ternyata mereka yang sudah masuk surga, sudah melihat kenikmatannya, ketika ditanya Allah mau minta apa, mereka masih minta satu lagi, apa itu? Ridha. Makanya doa kita di bulan Ramadan, ini malam terakhir di bulan Sya'ban, esok malam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, engkau maha pemaaf, cinta kepada maaf, maafkan segala silap salah kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, kami minta kepadamu ridhamu ya Allah dan surga. Karena kalau dapat surga belum tentu dapat ridha. Buktinya mereka sudah masuk surga masih minta ridha. Tapi kalau orang dapat ridha, pasti dia akan dapat surga. Tapi ketika jamaah fayukshafu lahumul hijab, disingkapkanlah hijab. Hijab itu kain penutup. Disingkapkanlah hijab, tirai yang menghalang dia dengan Allah. Fayanzuruna ilallah, mereka bisa melihat Allah. Nikmat di atas nikmat adalah ketika bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, pada saat itu wajah berkilau cahaya. Ila rabbiha nadhirah, karena memandang Allah. Kalau kau masuk surga, apa nikmat yang paling indah? Yang satu mengatakan bidadari. Kalau kau masuk surga, apa yang nikmat yang paling indah? Yang satu mengatakan buah-buahan. Kalau kau masuk surga, apa yang paling indah? Yang satu mengatakan taman-taman. Ini semua kenikmatan fisik. Bagi filosof-filosof yang sudah tidak lagi memandang makanan, buah-buahan, sungai, tapi dia pemikiran, indah di atas indah bagi mereka bukan sungai, buah-buahan, bidadari, bukan itu yang paling indah. B.J. Habibie kalau masuk surga ditanya Allah, mau apa? Dia gak mau bidadari, dia mau ainun. Jadi bagi filosof-filosof itu, kalau ditanya, kau mau apa? Aku ingin memandang Allah. Karena mereka mencari Allah. Beda dengan Nabi. Kalau Nabi tidak pernah mencari Allah. Allah menunjukkan dirinya kepada para Nabi. Maka nikmat di atas nikmat adalah ketika menyaksikan Allah. فَيَتَمَتَّعُونَ بِدُونِ الرَّحْمَنِ, mereka menikmati di atas nikmat cahaya Allah SWT. حَتَّى لَا يَبُصُرُوا لَا يُبُصُرُوا بَعْضُهُمْ بَعْضًا, sampai mereka tidak bisa melihat yang lain. Tidak lagi mereka saling memandang karena terpukau dengan cahaya Allah. Summa yaqulu arji'uhum inil qusuri bituhaf, kembalikan mereka ke dalam istana-istana yang di dalamnya ada tuhaf, kepingan-kepingan. Kita kalau selesai pertemuan di sebuah acara, kita akan diberikan cendramata dalam bentuk, ini tuhaf namanya. Istana yang penuh dengan cendramata. Fa'irji'un, setelah acara itu penghuni surga pun kembali. Faqad abasara ba'duhum ba'dah, setelah mereka kembali, barulah mereka bisa saling memandang. Sebelumnya mereka terpukau semua dengan cahaya Allah. Faqala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, itulah makna firman Allah surat Fussilat ayat 32. Nuzulam min ghafurir rahim, nikmat yang diturunkan Allah kepada mereka dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qad ikhtalafal iraqiyun wal khurasaniyun fil ridha. Terjadi perbedaan ikhtilaf pendapat antara ulama Irak dan ulama Khurasan tentang makna ridha. Apakah ridha itu hal atau maqam? Ngulang lagi kaji. Ridha itu hal atau maqam? Ridha. Yang satu mengatakan ridha itu maqam. Maqam itu apa Pak Ustaz? Hasil usaha. Yang satu mengatakan hal. Hal itu apa Pak Ustaz? Anugerah. Pemberian Allah. Ada yang mengatakan ridha itu maqam. Ketika bangkrut, hancur bisnis, tak bisa menggaji karyawan, galau, datang ke Ustaz, gimana nih Ustaz, sudah menggigil saya kedinginan. Kata Ustaz, sabarlah, banyak salawat, baca ayat kursi, ini minum ada air zam-zam, saya baru pulang umroh. Akhirnya setelah itu, tenang dia, alhamdulillah sudah tenang. Itu namanya ridhonya maqam, karena ada usaha. Tapi ada orang, ketika dia sedang diuji dengan berbagai masalah, masalah pribadi, masalah keluarga, masalah umat, masalah bisnis, masalah ini, tiba-tiba dia tenang. Ketika ditanya, siapa yang menenangkanmu? Enggak tahu. Tapi hatiku tenang saja. Itu namanya hal. Ikhtilaf ini antar ulama. Apakah ridha itu maqam atau hal? Fa ahlu Khurasan, ulama dari Khurasan berkata, ar-ridha min jumlatil maqamat. Ridha itu katanya maqam. Hasil usaha, pencarian. Wahwa nihaya itu tawakkul. Orang kalau sudah sampai pada puncak tawakal, ujung dari tawakal itu adalah ridha. Orang kalau sudah berjalan, ketemu dengan wara', selesai wara', zuhud. Makanya disebutkan ujung wara', awal zuhud. Nah, orang kalau berjalan, tawakal, ujung puncak dari tawakal adalah ridho. Makanya disebut ujung tawakal awal ridho. Jadi kata ulama Khurasan, bahwa ridho itu adalah hasil usaha. Berusaha, berikhtiar, berdoa, tawakal, terjadi yang diinginkan, syukur. Ternyata tidak seperti ekspektasi, tidak seperti yang dicita-citakan. Maka hasil dari tawakalnya itu ridha. Nah, begitu lebih kurang. Wa ma'nahu annahu yanulu ila an yanahu yatawassalu ilaihi al-'abdu biiktisabihi. Yanalu ila annahu yatawassalu ilaihi al-'abdu biiktisabihi. Bahwa dia mencapai level ridha itu karena hasil usahanya. Wa amal iraqiyun, adapun orang ulama-ulama Irak, fa innahum qalu, mereka berkata ar-ridha min jumlatil ahwal. Ridha itu bukan hasil usaha kita, tapi ridha itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa laisa dzalika kasban lil 'abdi. Bukan pekerjaan, bukan pencarian, bal huwa nazilatun, tapi dia diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Hullu bil qalbi kasairil ahwali, masuk ke dalam hati seorang hamba seperti hal yang lain. Oke, kalau begitu Ustaz lebih condong ke Irak atau ke Khurasan? Saya selalu kalau perbedaan-perbedaan itu lebih mengkombinasikan. Ada kalanya kita ridho karena usaha kita. Kita datang ke kiai, kita baca kitab, kita baca Quran, tiba-tiba kita jadi ridho. Tapi ada kalanya tidak tahu kita, tiba-tiba hati kita ridha saja. Nah, jadi kadangkala dengan usil usaha. Wa yamkinul jam'u bainal lisanaini. Tapi bisa dikombinasikan, combine antara dua pendapat ulama Irak dan ulama Khurasan. Fayuqalu bidayatul ridha muktasabatun lil 'abdi. Awal ridha itu hasil usahanya. Dia mengaji, dia baca buku, dia kemudian belajar. Awal ridha itu hasil usaha. Wahia minal maqamat, maqam wa nihayatuhu min jumlatil ahwal. Tapi puncak ridha itu pemberian Allah. Walaisat bimuktasabatin, bukan usaha orang, bukan pencariannya, tapi anugerah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih condong pada kombinasi antara duanya. Wa takallama an-nasu fir ridha. Sebagian orang ada berbicara tentang ridha. Fa kullun abbara an halihi wa syurbihi. Ya, semua orang berbicara sesuai dengan pengalaman spiritualnya dan referensinya. Fahum fil ibarati anhu mukhtalifun. Ketika mengungkapkan makna ridha, ridha itu letaknya di mana? Di dalam hati. Ketika mau menceritakan rasa dalam hati, lalu kita pakai akal untuk memilih kata yang paling tepat. Ketika akal digunakan untuk memilih kata, disitulah terjadi perbedaan. Ada orang pilihan katanya, diksinya keras. Ada orang pilihannya halus. Karena masing-masing merasakan dengan hatinya, dipikirkan dengan akalnya, diungkapkan dengan lidahnya, rasanya tidak, belum tentu sama, akalnya juga berbeda, rambut sama hitam, isi kepala macam-macam, lalu diungkapkan dengan lidah. Itulah maka nanti kata si anu begini, kata ulama ini begini, kata ini begini. Kama annakum fi syurbi wan nasibi min dzalika mutafawitun, karena mereka berbeda perolehannya tentang ridha itu. Ada yang dapat ridha 10%, ada yang dapat 50%, ada yang dapat 90%. Maka berbeda juga mereka mengungkapkannya. Fa amma syartul ilmi, adapun syarat ilmu, walladhi huwa la budda minhu, mesti wajib, mesti ada. Faradhi billah huwalladhi la ya'taridu ala taqdirihi, orang yang tidak menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang saya katakan di awal tadi, yang tepat menerima takdir itu adalah ridha. Meninggal anaknya, ya udah ridho aja. Hancur bisnisnya, ya sudah ridho. Tapi di tempat kita selalu dipakai, ya udahlah ikhlas aja. Ridho, yang tepat itu adalah ridho. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, "Laisa ridha alla tuhissa bil bala." Ridho itu bukan berarti kau tidak merasakan ujian yang diberikan Allah. Kalau anakmu meninggal dunia, apakah sampai hilang rasamu? Tidak. Lawang Nabi Muhammad SAW aja nangis kok. Ama tardo ya Rasulullah? Apakah engkau tidak ridho ya Rasulullah? Anak Nabi perempuan Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah radhiyallahu anhunna ajma'in. Tiba-tiba ada satu anak laki-laki dilahirkan oleh perempuan dari Mesir, namanya Maria Qibtiyah. Anak itu diberi nama Ibrahim. Meninggal umur 18 bulan. Dimakamkan di Baqi. Meleleh air mata Nabi menangis. Sahabat bertanya, "Ala tardha ya Rasulullah? Tak ridhakah engkau wahai Rasulullah?" Kata Nabi, "Aku ridha." Kalau kau ridha, kenapa menangis? Air mata kasih sayang. Nih maknanya. Laisa ridha alla tuhissa bil bala. Bukan berarti kalau kau ridha lalu tidak merasakan ujian itu. Kau tetap merasakan kematian, kau tetap merasa sedih, kau tetap merasa kehilangan. Innamar ridha. Lalu ridha itu apa? Alla ta'taridha 'alal hukmi wal qada', engkau tidak menolak keputusan Allah dan takdir Allah SWT. Itulah ridha. Allah Ustaz tuh pandai ceramah aja. Buktinya ketika dia mengalami sesuatu dalam hidup, dia merasakannya juga. Ya, Nabi pun merasakan. Nabi pun melelehkan air mata. Jadi setelah kita mengkaji maqam stasiun ke-24 ini, kita tetap merasakan sakit, kita tetap merasa sedih, kita tetap merasa galau, tapi tidak menolak keputusan Allah Subhanahu wa taala. Aku terima ya Allah. Islam menerima berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. At-tahiyatul mubarakatu salawatu thayyibatu lillah. Wa'lam, ketahuilah, annal wajiba 'alal 'abdi, wajib bagi seorang hamba, ayyarda bil qada' alladhi umira bir ridha bihi, wajib hukumnya bagi seorang hamba itu ridha, menerima takdir yang diperintahkan Allah supaya kau ridha. Kalau kau menolak takdir Allah berarti kau tidak ridha, berarti kau tidak beriman. Id laisa kullu ma huwa bi qada'ihi yajuzu lil 'abdi aw yajibu 'alaihi ridha. Karena tidak semua yang ditakdirkan itu wajib pula engkau ridha. Kal ma'asi, seperti perbuatan maksiat. maka tidak wajib kau ridho, mesti kau lawan. Bapak kenapa enggak ngamuk, Pak? Itu di ujung gang udah ada anak-anak muda mabuk-mabuk sakau. Ya, Pak Ustaz, kita ridho aja lah. Itu bukan ridho. Masih perbuatan maksiat, mesti ada amar ma'ruf nahi munkar. Anak disekolahkan, dikuliahkan jauh di luar kota, dikasih rumah kos, dikasih mobil saking banyak duit, pulang-pulang berbadan dua. Bapak mesti mengamuk, ibu mesti marah. Kenapa bisa begini? Kata anaknya, papa sama mama ridho aja ya. Oh, gak bisa. Wa fununi mihanil muslimin, dan berbagai macam ujian yang terjadi pada umat. Kalau tidak sesuai dengan hukum Al-Quran dan Sunnah, wajib marah, bukan ridho. Jadi setelah ngaji itu orang bukan tidak marah lagi, tetap marah. Menempatkan marah pada tempatnya, menempatkan ridho pada tempatnya. Al-hubbu fillah wal-bughdu lillah. Cinta karena Allah, marah pun juga karena Allah. Sekarang orang banyak marah karena ulah, cinta karena serba salah. Qala al-masyaikh, tuan-tuan guru berkata, ar-ridha babullahil a'zam. Ridha itu adalah pintu yang paling besar menuju Allah. Istana kerajaan dikelilingi oleh benteng. Lalu ada pintu-pintu kecil, tapi ada pintu gerbang. Pintu gerbang masuk menuju Allah itu adalah ridha. Ya'nuna, maksudnya anna man ukrima birridha faqad luqiya bitarbihil awfa, bitarhibil awfa. Siapa yang dimuliakan Allah dengan ada rasa ridha dalam hatinya, maka sesungguhnya dia sudah diberikan Allah penerimaan yang sempurna. Wa ukrima bitaqribil a'la, maka dia sudah dimuliakan Allah dengan kedekatan dan ketinggian. Siapa yang paling dekat di antara kita kepada Allah? Orang yang paling ridha menerima ketetapan Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abbas bin Hamzah, dari Ibnu Abil Hawari, dari Abdul Wahid bin Zaid. Apa kata Imam Abdul Wahid bin Zaid? Ar-ridha babullahil a'zam. Ridha itu adalah pintu Allah yang paling besar. Wa jannatud dunya. Surga itu ada dua, satu di dunia, satu di akhirat. Oh, ngawur Pak Ustaz, di mana ada surga di dunia? Ada surga di dunia. Apa surga di dunia itu? Ridha. Ketika kau ridha menerima keputusan Allah, maka saat itu kau sedang berada di surga dunia. Kalau enggak ridha Pak Ustaz, ya itulah, dua hari sesudah itu stroke, mati. Tidak ada obat lain kecuali ridha. Dilawan, ya seperti air terjun, mau kau lawan, ya kalah, salah sendiri. Melawan banjir bandang, melawan likuifaksi, ya enggak bisa. Hidup ini setelah kita berusaha, berikhtiar, tawakal, doa, puncaknya adalah ridha. Wa'alam annal 'abda la yakadu yardha 'anil haqq. Ketahuilah seorang hamba itu hampir saja dia tidak ridha terhadap Allah, illa ba'da an yardha Allahu anhu. Kecuali setelah Allah meridhai dia. Makanya yang kita cari itu ridha Allah. Kalau Allah sudah ridha, dibuatnya hati kita ridha. Ini Allah Azza wa Jalla yaqul, karena Allah berfirman, radiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, lalu mereka pun ridha. Allahnya dulu ridha. Maka yang dicari itu ridha Allah. Makanya ungkapan para ulama, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ya ilahi, engkau yang ku maksud, ridhamu yang ku cari. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, qala tilmizu li ustazi, ada seorang murid berkata kepada ustaznya, hal ya'riful 'abdu anna Allah radin anhu, apakah seorang murid bisa tahu bahwa Allah ridha kepadanya? Qala la, tak tahu. Apakah seorang hamba bisa tahu bahwa Allah ridha kepadanya? La. Kaifa ya'lamu dhalik? Mana mungkin dia tahu Allah ridha? Wa ridha ghaib. Ridha itu kan ghaib, enggak kelihatan. Qala tilmiz, muridnya berkata, bal ya'lam, Allah tak tahu. Siapa di antara kita ini diridhai Allah? Enggak tahu. Kata muridnya, tahu. Gurunya malah nanya, kaifa? Bagaimana kau tahu ada orang diridhai Allah? Idza wajadtu qalbi radiyan 'anillahi, 'alimtu annahu radin 'anni. Kalau aku dapati hatiku ridha kepada Allah, kalau kurasakan hatiku tenang menerima segala keputusan takdir dari Allah, saat itu aku tahu bahwa aku sedang diridhai Allah. Apa kata gurunya? Ahsanta ya gulam, kau memang muridku yang paling mantap. Itulah enaknya guru. Gak tahu pun dia, tahu gue muridnya, bisa dipujinya. Kaulah muridku yang paling hebat. Nabi Musa berkata, Ilahi ya Allah, dullani ala amalin, tunjukkan aku pada suatu perbuatan. Idza amiltuhu radita bihi anni. Ya Allah, tunjukkanlah aku suatu perbuatan, kalau aku lakukan kau ridha. Kata Allah, innaka la tutiqu dhalik. Kau tak sanggup, wahai Musa. Fakharra Musa sajidan. Nabi Musa bersimpuh, sujud mutadarri'an, merendahkan dirinya. Fa'auhallahu ilaihi. Allah mengirimkan wahyu. Ya Ibn Imran, wahai Musa anak Imran, inna ridaya fi ridaka biqadai. Ridaku ketika engkau ridha menerima takdirku. Saat engkau ridha menerima takdirku, saat itulah engkau mendapat ridhaku. Guru kami Syekh Abu Abdul Rahman As-Sulami meriwayatkan dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abbas bin Hamzah, dari Ibnu Abil Hawari, Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Imam Abu Sulaiman Ad-Darani? Idza sala 'abdu 'ani syahawati fa huwa radin. Kalau seorang hamba mampu menundukkan, mengalahkan hawa nafsunya, pada saat itu dia sedang ridha dan dia diridhai Allah SWT. Aku mendengar guruku berkata dari Imam Nusrabadi. Apa kata Imam Nusrabadi? Man arada ayyabluga mahallar ridha. Siapa yang ingin sampai ke makam ridha, falyulzim ma ja'ala Allahu ridahu fi. Maka dia wajib menjadikan dirinya ridha terhadap semua yang diputuskan Allah untuk dia. Terima saja dengan ridha. Jangan tolak, jangan lawan. Imam Muhammad bin Khafif berkata, ar-ridha ala qismaini, ridha terbagi dua. Satu, ridha bihi. Satu, ridha'an. Apa bedanya? Ar-ridha bihi ayyardahu mudabbaran, war-ridha anhu fima yaqdi. Ridha bihi artinya ridha menerima keputusan Allah dengan terencana, dengan terprogram, dengan dimanage, ada plan, ada planning. Ridha anhu fima yaqdi, ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku mendengar Ustaz Abu Al-Daqaq berkata, tariqus salikin atwal. Perjalanan menuju Allah ini panjang. Makanya 53 stasiun, lebih sebulan. Besok malam pertama Ramadan masuk ke pintu 25, stasiun ke-25. Wa huwa tariqur riyadhah. Jalan yang kita lewati ini adalah jalan riyadhah, latihan panjang. Wa tariqul khawas akrab. Tapi ada jalan pintas, jalan motong, enggak perlu 53 stasiun. Lebih dekat, tapi jalannya jalan VVIP. Lakinnahu asyaq. Jalan tol nyantai, tapi jauh. Ada jalan yang singkat, tapi berat. Apa itu? Ayyakuna amaluka birridha. Ridha. Wa ridhaka bil qada. Amalmu diridhai Allah dan engkau ridha dengan perbuatan Allah. Amalmu diridhai Allah. Carilah amal yang diridhai Allah dan amal Allah engkau ridha. Amal engkau dengan amal Allah sama-sama ridha. Amalmu diridhai Allah dan perbuatan Allah engkau ridha. Apapun yang kau lakukan untukku, aku ridha ya Allah. Yang enggak mau 53 stasiun, cukup satu stasiun saja. Ridho, selesai malam ini. Tak perlu besok stasiun ke-25. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, Imam Ruwaim berkata, ridho itu adalah lau ja'alallahu jahannama ala yaminihi. Seandainya diletakkan Allah neraka jahannam di sebelah kanannya, masa ala ayyahulaha ila yasarihi. Dia tidak meminta supaya digeser Allah ke kiri. Kenapa? Terserah engkau oleh Allah, aku tak ada daya upaya. Terserah, apa yang mau kau lakukan, buatlah ya Allah. Imam Abu Bakar bin Tahir berkata, ridha ikhrajul karahiyah minal qalbi, menghilangkan benci dari hati. Hatta la yakuna fihi illa farhun wa surur. Sampai dalam hati itu hanya senang dan bahagia saja. Tak ada benci sikit pun. Tak ada benci. Susah. Sampai tak ada benci. Qala al-Wasiti, Imam Wasiti berkata, ista'mil ar-ridha juhdaka, jadikan ridha itu sebagai amal jihadmu. Wala tada'ir ridha yasta'miluka, jangan kau jadikan ridha itu yang menggunakanmu. fatakunu mahjuban biladzatihi, maka engkau akan terhijab, terdinding dengan kenikmatannya, wa ru'yatihi, dengan memandangnya, an haqiqati ma tutali'u, dari hakikat yang kau lihat. Oleh sebab itu, kita ridha, berusaha, berbuat, serahkan pada Allah, ridha. Wa'alam anna hadzal kalama alladhi qalahu al-wasiti syai'un 'azim, ketahuilah bahwa kalimat yang diucapkan Imam Wasiti ini mulia, berat. Fi tambih, di situ ada peringatan, ala maqta'atin liqaumin lilqaumi khafiyah, bahwa di situ ada suatu pesan tersembunyi. Fa inna sukuna indahum ilal ahwal, kalau orang merasa tenang ketika dia berada dalam satu stasiun, hijabun an muhawwilil ahwal, maka itu akan menjadi hijab dari Allah SWT. Jangan sampai engkau berada pada stasiun ridha, lalu di dalam ridha itu kau enjoy. Ketika kau merasa tenang, itu akan menjadi hijab. Senantiasa kita mesti gelisah. Jangan-jangan aku tak diridhai Allah. Jangan-jangan ridhaku ini belum tulus. Jangan-jangan. Mesti ada selalu begitu. Kalau sampai ada, wah tenang aku, aku memang sudah sampai ridha betul. Katanya mau wasiti, itu pun menjadi hijab. Fa'idha istaladza ridhahu, kalau sampai orang merasakan lezat, nikmat dalam ridha, wa wajada fi qalbihi rahah, wa wajada fi qalbihi rahat ar-ridha, sampai dia dapati, dia temukan dalam hatinya itu ada rahah, tenang sejenak karena ridha, hujiba bihalihi an syuhudi haqqihi, maka dia terdinding, terhijab dengan stasiun itu dari penyaksian Allah Subhanahu wa taala. Sampai sehalus itu, kata Imam Wasiti. Laqad qala al-Wasiti aidan, Imam Wasiti juga berkata, iyyakum wastihla'it ta'an, hati-hati kamu, jangan sampai kamu melakukan istihla'it ta'at. Apa itu? Istihla'it ta'at, at-taladzuz, merasa lezat, merasa nikmat dengan ketaatan. Fa'innaha sumumun qatilah, karena sesungguhnya rasa itu akan menjadi racun pembunuh. Imam Ibn Khafif berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi ila ahkamihi, hati tenang menerima keputusan Allah. Apapun yang kau putuskan, aku ridha ya Allah. Wa muwafaqatul qalbi bima radiyallahu bihi wa ikhtarahu lah, hati sejalan, sesuai, seiring dengan yang diridhai Allah dan yang dipilihkan Allah. Bapak minta apa? Saya tak tahu, saya enggak ada minta apa-apa Pak Ustaz. Saya minta apa yang ridha Allah sajalah. Bapak minta apa, Pak? Saya ayam panggang. Bapak, saya gurami bakar. Bapak, ikan salai. Bapak, apa yang diridhai Allah. So, pas dikasih sambal belacan, mengamuk. Wasu'ilat Rabi'atul Adawiyah. Rabi'ah Adawiyah pernah ditanya, mata yakunul abdu radiyan, kapan seorang hamba itu disebut ridha? Faqalat, Rabi'ah menjawab, idza sarathul musibatu kama sarathun ni'matu, ketika dia dapat musibah, hatinya senang sama seperti dapat nikmat. Ustaz Somad, sanggup? Oh, belum lagi. Nengok jempol ke bawah aja emosi. Ini yang ngasih jempol ke bawah, ini kafir. Kalau orang sudah sampai pada makam ridha, jempol ke bawah, jempol ke atas, jempol ke kening pun senyum. Itulah ridha. Kata Rabi'ah Al-Alawiyah. Qila. Berkatalah Imam Syibli di hadapan Imam Junaid. Apa kata Imam Syibli? La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Kata Imam Junaid, qauluka dhaiqu sadrin, ucapanmu ini menunjukkan dadamu sempit. Wa dhaiqu sadri li tarki ar-ridha bil qada. Orang yang dadanya sempit karena tak ridha menerima takdir Allah. La haula wa la quwata illa billah. Biasanya kita kalau udah buntu kan gitu. La haula wa la quwata illa billah. Nampaknya kau tak ridha. Itu ucapan itu keluar dari hati yang sempit itu. Kenapa sempit? Karena tak ridha. Fasa kata Syibli, terdiam Imam Syibli. Terdiam Imam Syibli. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, apa itu ridha? Alla tas'alallaha ta'ala al-jannah wala tasta'idhu bihi wala tasta'idha bihi minan nar. Wah, ini berat. Kau tak minta surga dan tidak minta jauh dari neraka. Oh, Pak Ustaz, saya sholat masih minta surga lagi. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami dalam surga. Lalu ada pula orang mengatakan, ini ungkapan Abu Sulaiman Ad-Darani ini bertentangan dengan sunnah, ini ucapan ahli bid'ah. Karena Nabi mengatakan, idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus, kalau minta kepada Allah, mintalah surga jannatul firdaus. Jangan lupa, ada awam, ada khawas, ada khawasul khawas. Orang awam pergi kerja ke rumah raja. Orang awam kerja ke rumah raja, dia mau apa? Dia mau gaji. Kalau saya potong rumput, saya dapat berapa? Kalau saya kasih makan burung, saya dapat berapa? Kalau saya nguras kolam ikan, saya dapat berapa? Itu awam. Tapi kalau orang yang sampai ke level khawasul khawas, dia tidak minta gaji, dia minta apa? Kau minta apa? Aku bisa senyum sama raja sekalipun, jadilah. Itu maksud dia. Tak kau minta surga, tak kau minta jauh dari neraka. Lalu yang kau cari apa? Ridhaka. Ridhamu, ya Allah. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, aku mendengar Abu Abbas al-Baghdadi berkata, aku mendengar Muhammad bin Ahmad bin Sahal berkata, dari Sa'id bin Utsman, dari Dhunnun al-Misri. Apa kata Dhunnun? Salasatun min a'lamir ridha. Orang ridha itu tandanya tiga. Satu, tarkul ikhtiar qabla al-qadha. Meninggalkan ikhtiar sebelum qadha. Sebelum keputusan Allah SWT. Wah, saya masih ada ikhtiar, Pak Ustaz. Kan sudah kita kaji sebelumnya, ikhtiar itu sunnah. Tapi di sini dikatakan tarkul ikhtiar, tarkul i'timad alal ikhtiar. Berikhtiar tapi tidak bertumpu pada ikhtiar. Tetap berikhtiar. Wa fuqdanul mirarati ba'dal qada. Tidak merasa perih sakit setelah takdir. Sebelum takdir diputuskan tidak ada ikhtiar, tak bertumpu pada ikhtiar. Setelah terjadi tak merasa sakit. Wahai janul hubbi fi hashwil bala. Tertanam rasa cinta pada saat sulitnya menerima takdir keputusan Allah. Di saat sulit, perih, sakit, sempit, tapi tetap ada cinta. Itulah puncaknya. Aku mendengar guruku berkata dari Muhammad Ja'far Al-Baghdadi, dari Ismail Muhammad As-Saffar, dari Muhammad bin Yazid Al-Mubarrad, dari Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Abu Zar Al-Ghifari berkata, Al-Faqru ahabbu ilayya minal ghina. Aku lebih suka susah daripada kaya. Was-suqmu ahabbu ilayya minal sihah. Aku lebih suka sakit daripada sehat. Rahimallahu Abu Zar. Allah merahmati Abu Zar. Ama ana fa'akul. Kalau aku lain. Manittakala ala husni ikhtiarillahu lahu. Lam yatamanna ghaira makhtarallahu lahu. Siapa yang menyerahkan yang terbaik menurut Allah, maka dia tidak menginginkan selain yang dipilihkan oleh Allah. Kalau Abu Zar minta, ya Allah aku minta miskin, aku minta susah, karena dengan susah itu hatiku akan selalu dekat denganmu. Aku minta sakit, karena dengan sakit itu aku selalu dekat denganmu. Kan pada Allah, apa yang baik menurut engkau ya Allah? Ada kalanya orang itu dengan kaya dia jadi baik, Sulaiman alaihissalam. Tapi ada kalanya sedang sakit menjadi baik, Ayyub alaihissalam. Dalam hal ini Ustaz Somad condong ke mana? Saya ikut Imam Husain. Terserah engkau lah ya Allah. Tapi kalau udah mengucapkan gini berat juga ini. Kita minta sehat, kita minta kaya, kita minta baik. Qala al-Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad berkata kepada Bishri al-Hafi. Hai Bishri, ar-ridha afdal min az-zuhri. Ridha itu lebih afdal daripada zuhud di dunia. Li'anna ar-radi la yatamanna fawqa manzilatihi. Karena orang yang ridha tidak menginginkan di atas yang sedang dia alami. Lebih afdal ridha daripada zuhud. Makanya zuhud jauh di bawah, sekarang stasiun ke-24 baru ridha. Imam Abu Utsman ditanya tentang hadis Nabi, as'aluka ar-ridha ba'dal qada. Aku minta kepada engkau supaya ridha setelah takdir. Lalu kemudian Abu Utsman menjawab, li'anna ar-ridha qabla al-qada azmun 'ala ar-ridha war ridha ba'da al-qada huwa ar-ridha. Karena kalau ada orang ridha sebelum takdir terjadi, itu baru tekad untuk ridha. Tapi kalau ridha setelah takdir terjadi, itulah ridha sebenar ridha. Gimana perasaanmu? Apapun yang terjadi ini, saya ridho. Itu baru tekad. Mau ridho, belum ridho. Pas datang, pucat. Aku mendengar Syekh Abu Abdurrahman As-Sulami berkata, dari Abdullah Ar-Razi, dari Ibnu Abi Hasan Al-Anmati, dari Ahmad bin Abil Hawari, dari Abu Sulaiman Ad-Darani. Apa kata Imam Abu Sulaiman? Arjuan aku na'araftu tarfan minar ridha. Aku berharap supaya aku dapat tahu ujungnya ridha pun jadilah. Kalau umpama ridha itu tongkat, ujung-ujungnya ridha pun jadilah. Lau annahu adkhalanin nara lakuntu bidzalika radiyan. Andai dimasukkannya aku ke dalam neraka, aku pun bisa ridha. Oh Allah. Belum sampai ridha kita ke situ lagi. Jauh. Dan bagi dia, bagi Imam Abu Sulaiman Ad-Darani, itu baru ujung-ujungnya ridha. Ujung kukunya ridha. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, tapi jangan nanti gara-gara ngaji ini lo dibalik. Kok kenapa mabuk? Aku mabuk ini pun ridha. Makanya orang ngaji ini kalau tidak kuat akidahnya, dipakainya kalimat ini untuk melegitimasi perbuatannya. Nauzubillah. Makanya setiga itu mesti sejalan. Akidah, fikih, syariat, dengan akhlak. Kalau tidak, ngawur. Qala Abu Umar Ad-Dimashqi. Abu Umar Ad-Dimashqi berkata, ar-ridha, apa itu? Irtifa'ul jaza' fi ayyi hukmin ka'ana. Hilang keluh kesah apapun yang ditetapkan Allah. Mau senang tetap begitu, mau susah tetap begitu, mau lapang tetap begitu, mau sempit tetap begitu. Tak ada keluh kesah. Wa qala al-Junayd, Imam Junayd berkata, ar-ridha raf'ul ikhtiar. Ridha itu artinya mengangkat ikhtiar. Kalaupun dia berikhtiar hanya sekedar ikut sunnah. Kenapa kau lakukan ini? Ikut sunnah. Tapi aku tak bertumpu pada ikhtiar. Pilihan Allah kepada hamba itu lebih dulu. Wahuwa tarkut tasakhut. Tak ada murka, caci maki, marah, galau, gundah gulana, risau. Inilah yang dipilihkan Allah untuk aku. Imam Ruwain berkata, apa itu ridha? Istiqbalul ahkam bil farah. Menerima segala ujian yang diberikan Allah bil farahi, dengan hati lapang. Waqala al-muhasibi, Imam Al-Haris Muhasibi berkata, apa itu ridha? Sukunul qalbi tahta majaril ahkam. Hati tenang ketika takdir sedang berlaku. Imam An-Nuri berkata, apa itu ridha? Sururul qalbi bimurril qada. Hati senang walaupun takdir itu pahit. Pahit takdir itu. Sakit takdir itu. Tapi hatinya senang. Itulah ridha. Aku mendengar Muhammad bin Husain berkata, dari Abu Husain Al-Farisi, dari Al-Jariri, man radhiya bi nuri biduni qadrihi rafa'ahu Allahu fawqa ghayati. Siapa yang ridha biduni qadrihi rafa'ahu Allahu fawqa ghayati. Siapa yang ridha atas segala yang ditetapkan Allah, maka diangkat Allah derajatnya di atas lebih dari yang pernah terlintas dalam hati. Aku mendengar guruku berkata, dari Ahmad bin Ali, dari Hasan bin Alawi, dari Abu Turab An-Nakhshabi, laisa yanalur ridha man lid-dunya fi qalbihi miqdar. Tidak akan mendapatkan ridha siapa yang masih menganggap dunia ini ada dalam hatinya. Mesti kau lepaskan, barulah Allah turunkan ridha. Jangan sampai kau mandang dunia ini ada dalam hati. Masih ada kedudukan dunia dalam hati. Aku mendengar guruku Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Amar bin Hamdan, dari Abdullah bin Syatrawih, dari Bishr bin Hakam, dari Abdul Aziz bin Muhammad, dari Yazid bin Hadi, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Amir bin Sa'ad, dari Abbas bin Abdul Muttalib. Rasulullah SAW bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban. Siapa yang ridha menerima keputusan Allah apapun yang terjadi, maka dia sudah merasakan manisnya iman. Masin terasa Pak Ustaz, berarti lidahmu baru sampai ke kelapanya. Hambar terasa Pak Ustaz, baru tepungnya. Manis terasa Pak Ustaz, sudah sampai ke gula merahnya. Apa itu? Buah melaka. Ta'mal iman, rasa manisnya iman. Qila, ada riwayat. Kataba Umar bin Khattab ila Abu Musa al-Ash'ari. Umar bin Khattab mengirim surat kepada Imam, kepada Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Nabi. Amma ba'du. Amma ba'du. Adapun setelah itu. Fa innal khaira kullahu fir ridha. Kalau kita mau mengucapkan kata sambutan itu mesti amma ba'du. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Surat juga begitu. Alhamdulillah. Amma ba'du artinya adapun setelah itu. Di Malaysia ada jamaah kita, pertanyaannya, "Ustaz, apa arti amma ba'du?" Maka sulit saya ingat namanya, tapi mudah. Itu Pak Cik amma ba'du. Pak Cik amma ba'du. Amma ba'du. Fa innal khaira kullahu fir ridha. Segala kebaikan itu semuanya ada dalam ridha. Fa in istata'ta an tarda wa illa fasbir. Kalau kau sanggup, kau tempuh maqam ridha. Kalau tak sanggup, sabar. Oh, jadi kalau gitu ridha tinggi di sabar. Ya, sabar di bawah ridha di atas. Qila, ada pula riwayat menyebutkan, "Inna atabah al-ghallam bata lailatan." Atabah al-ghallam suatu ketika tidur suatu malam. Sampai subuh dia berkata, "In tu'adzibni fa ana laka muhibbun." Andai kau azab ya aku Allah, andai kau azab aku ya Allah, aku tetap cinta padamu. Wa in tarhamni fa ana laka muhibbun. Andai kau sayangi aku juga tetap cinta padamu. Kau azab aku cinta padamu. Kau sayangi aku cinta padamu. Kenapa? Karena aku ridha menerima keputusan. Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, "Al-insanu khazaf." Manusia itu macam tembikar, tanah liat yang dicetak tempat air. "Wa laisa lil khazaf minal khatar ma yu'aridu fihi hukmul haqq." Tembikar tidak ada cemas sedikit pun menerima hukum yang telah ditetapkan. Mau pecah, mau hancur, mau diisi air, mau diisi api, dia menerima saja. Tanah liat, pernah tanah liat melawan ketika mau dicetak? Tak ada dia melawan. Mau dibuat ke atas, mau dibuat. Coba tengok orang membuat tembikar dari tanah liat, diputar ke kiri, ke kanan, membengkok bentuk itu, bentuk ini, bla bla. Tak pernah dia melawan. Diikutnya saja apa kata membuat, terserahlah apa mau kau buat, aku jadilah. Begitu tembikar. Abu Usman Al-Hayri berkata, "Munzu arba'in sana, 40 tahun lamanya, ma'aqamanillah. Tak pernah Allah Subhanahu wa taala meletakkan aku dalam satu stasiun yang aku benci, yang aku tak suka. Wa mana qalani ila ghairihi, dan tak pernah pula aku dipindahkannya ke stasiun yang lain. Fasukhtuhu, lalu aku benci, murka dan marah. Aku ridho, aku terima saja apa keputusan Allah." Aku mendengar Ustaz Abu Ali Ad-Daqaq berkata, "Ghadaba rajulun ala 'abdin lahu." Seorang tuan marah kepada budaknya. "Fastashfa'al 'abdu ila sayyidihi." Lalu kemudian budaknya minta maaf. "Maafkan aku tuan." Fa'afa'anhu, dia maafkan. Fa akhadha al-'abdu yabki. Lalu budak itu menangis. Faqala lahu Syafi', "La tabki. Lima tabki? Kenapa kau menangis? Laqad 'afa'anka sayyiduka." Kenapa kau menangis? Tapi tuanmu sudah kasih maaf. Faqala lahu Sayyid, "Inna ma yatlubu ar-ridha minni." Dia hanya minta ridha dariku. "Wala sabila lahu ilaih." Tapi dia tidak ada jalan untuk dapat ridha itu. "Fa inna ma yabki li ajlihi." Dia menangis bukan karena ridhonya, tapi tak ada dapat jalan untuk sampai ke ridho itu. Imam Al-Qusairi selalu menutup kisahnya dengan perenungan panjang. Kita minta ridho, Allah kasih ridho. Yang kita tangiskan itu apa? Kita tidak menempuh jalan untuk mencapai ridho Allah itu. Mudah-mudahan tarawih kita 30 malam untuk mencari ridho Allah. Witir kita, bacaan Quran kita, itu adalah sabil. Karena kalau cerita masalah ridho, "Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kuridhoi. Tapi sebab apa Allah meridhoi kita? Itulah yang menyebabkan budak itu menangis. Karena dia tak ada jalan untuk mendapatkan ridho itu. Mudah-mudahan kita semua selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jamaah yang dimuliakan Allah. Besok kita sampai pada stasiun yang ke-25, ubudiyah. Ubudiyah itu di atas ibadah. Selama ini kita merasa ibadah, rupanya kita belum ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Jangan kemana-mana. Mari Pak Catur Budi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah belajar tentang sabar kemarin, Apakah dengan diam dan menerima semua ketentuan darinya itu akan lebih baik dari berdoa meminta sesuatu kepada Allah? Tetap berdoa, Pak Catur. Kenapa berdoa? Karena berdoa itu sunnah. Nabi berdoa malam Jumat 2 Ramadan. Sampai angin berhembus karena dia berdoa di luar, jatuh sorbannya. Datang Abu Bakar menaikkan sorban hasbuka. Nabi tetap berdoa. Berdoa minta tolong supaya dimenangkan melawan kafir Quraisy. Jadi kalau ada orang, kau enggak berdoa? Akulah ridho, aku serahkan ya sama Allah. Oh, menang-menang, tidak-tidak. Berarti meninggalkan sunnah. Jangan tinggalkan sunnah. Saya masih bingung, Pak Ustaz, di mana letak berdoa dengan ini? Tidak bersandar pada doa kita, tapi bersandar kepada ridho Allah. Tidak menghilangkan sabar kita, tapi tetap. Kenapa kau tetap berusaha? Karena Allah nyuruh aku berusaha. Tahu nanti hasilnya begitu juga. Bukan masalah hasilnya. Aku ikut Allah. Allah nyuruh usaha. Allah nyuruh Nabi. Nabi berdoa. Nabi nyuruh kita berdoa. Kita doa. Tapi kita tak bersandar kepada doa. Kita hanya bersandar kepada Allah. M. Rifki. Apa hukumnya membiarkan orang dalam keadaan lapar sampai meninggal dunia? Laisa bin mu'min. Bukan orang beriman. Ya bitu syaba'an, tidur dalam keadaan perut kenyang. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangga kelaparan. Kalau di musim corona ini ada yang kelaparan 2 hari tak makan, mati dia gara-gara kelaparan itu, maka sekampung itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ah, Ustaz Soman emangnya udah keliling? Saya sudah arahkan ke seluruh pengurus masjid, cari lingkungan masjid 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 ke kanan, 40 ke kiri, data semuanya, cari satu-satu ke rumah. Ada yang tak makan, ada yang tak makan. Ada, catat, kasih beras, 20 kilo, minyak, kopi, gula, teh, bagi. Ustaz, saya kalau enggak ngerokok, mati Pak Ustaz. Ah, mati kok situ. Jangan sampai ada tetangga kita ini tak makan. Berapa bulan kita kasih? 3 bulan. Bagi 10 April persiapan Ramadan. Jangan sampai Ramadan ini dia tak buka puasa, tak sahur. 10 Mei untuk Idul Fitri. Ughnuhum li hadzal yaum, bahagiakan mereka hari raya. 10 Juni mana tahu wabah ini tetap berlanjut. 3 kali kita bagi. Seluruh pengurus masjid, data jamaahmu. Pengurus masjid, data jamaah. Pak Hafiz, apa hukumnya jika bekerja dengan menggunakan ijazah palsu? Man ashana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Ijazah palsu, SK-nya palsu, gajinya palsu, SPPD-nya palsu, tunjangan palsu, pensiun palsu, anak makan palsu semua. Makanya sekarang semua palsu. Empat, Ibu Septi. Ustaz, apakah setelah sholat tarawih witir kemudian di tengah malam kita sholat tahajud dan witir lagi? Ini ada Ustaz berceramah, katanya kalau sudah sholat tarawih kemudian sholat witir, berarti dia sudah qiyamul lail, gak perlu tahajud lagi. Kalau dia mau tahajud lagi, pokoknya malam Ramadan itu qiyam. Qiyam itu ya dari isya sampai subuh. Tegak, ruku, sujud. Enggak ada jumlah rakaatnya. Tegak, ruku, sujud. Oh, Nabi 11 rakaat, Pak Ustaz. Nabi 11 rakaat. Memang betul 11 rakaat. Tapi ayatnya panjang. Kita inna atayna wal asri. Nah, itu. Oleh sebab itu maka kalau puasa itu siangnya ibadahnya namanya siam. Tahan mulut, tahan telinga, tahan mata, khusus sekarang tahan kaki, jangan keluyuran lagi. Tahan tangan, jangan lagi pegang tangan orang. Cuci tangan banyak-banyak. Nah, jadi paling bagus itu Ibu Septi, malam tarawih, habis itu witir, tidur. Nanti malam Ibu tahajud saja, jangan witir lagi. Bangun malam, sholat sunat wudhu, habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat hajat, habis itu sholat sunat tahajud. 8 rakaat. Mau nambah lagi silakan. Kurang dari itu enggak apa-apa. Tidak witir lagi. La witrani fi lailatin, tak boleh dua kali witir satu malam. Nah, saya kalau gitu witirnya di ujung aja. Bagus. Berarti malam tarawih aja, habis itu jangan witir. Nanti habis tahajud malam baru witir. Pokoknya malam itu witir sekali aja. Karena witir artinya ganjil, tiga. Kalau dibuat habis tarawih tiga, nanti malam tambah tiga lagi, tidak lagi ganjil, udah enam. Tak witir namanya. La witrani fi lailatin, tak boleh dua witir dalam satu malam. Pak Levi, Ustaz, andai Ramadan esok mulai hari Jumat, insya Allah sepakat semua ormas bahwa Ramadan hari Jumat, karena besok hari Kamis itu sudah 2 derajat. Begitu kata 3 derajat. Begitu kata Kementerian Agama. Apakah kita masih boleh puasa sunat hari Kamisnya? Karena Senin sebelumnya kita sudah puasa sunat. Kalau Bapak puasa sunat sudah terbiasa, biasa puasa sunat, Bapak boleh puasa sunat. Tapi kalau tak terbiasa puasa sunat, ujuk-ujuk aja mau sunat, tidak puasa sunat. Saya sudah memang terbiasa Pak Ustaz, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, ah, boleh puasa Senin Kamis. Tapi kalau tidak terbiasa puasa sunat, maka idzan tasafa Sya'ban fala tasum. Kalau sudah sampai pertengahan nisfu Sya'ban, jangan lagi puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Waffaqanallah lima yuhibbuhu wa yardah. Semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita, segala amal kita sesuai yang dengan yang dicintai Allah dan diridai Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhukhrina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.